الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Qaul Mufid syarah kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Al-Taimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada bab Maja'a fil Kahana wa Nahwihim, bab tentang masalah kedukunan dan yang serupa dengannya. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam an ba'di azwaj Nabi, dan beliau adalah Hafsah radhiyallahu anha, sebagaimana disebutkan oleh Abu Mas'ud ad-Dimashqi. Belum diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Hafsah radhiyallahu anha, bahwa Nabi bersabda, qala man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Barang siapa mendatangi arrafan, tukang ramal, maka kemudian dia bertanya tentang sesuatu, kemudian membenarkannya terhadap apa yang dia katakan, niscaya tidak akan diterima untuknya salatnya selama 40 hari. Ikhwanul Muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Telah disebutkan apa itu kuhan dan bagaimana hubungannya kuhan dengan apa? Arraf. Kahin zamannya kuhan atau kahana. Baik. Di mana para dukun itu ya, pada zaman jahiliyah mereka biasa bertahkim kepadanya, dan yang biasa dilakukan oleh para dukun adalah mereka biasa berhubungan dengan syaitan, kemudian memberitahukan na'am tentang khabarus sama yang kemudian dicampur bautkan dengan kedustaan-kedustaan. Jadi al-kahanah biasanya mereka memberitahukan tentang perkara-perkara yang akan datang. Namun apakah termasuk dari kahanah berbicara tentang perkiraan cuaca dan yang semena dengan ini? Dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala bahwa saja apabila ahli meteorologi ya, menghabarkan tentang masalah cuaca dan yang semena dengannya, hadza laysa minal kahanah fi syai', ini bukan termasuk dari perdukunan sedikit pun di annahu minal umur allati tudraku bil hisab. Karena itu termasuk dari perkara-perkara yang bisa diketahui berdasarkan perhitungan. Fa kullu syai'in yudraku bil hisab. Segala perkara, maka sungguhnya setiap perkara yang bisa diketahui berdasarkan perhitungan-perhitungan. Fa'inal ikhbaru anhu walau kana mustaqbalan la yu'tabaru min ilmil ghaibi min ilmil ghaibi wala min al-kahana. Kita sih bahwasanya pemberitahuan tentang apa yang akan terjadi, walaupun di masa akan datang, tapi berdasarkan perhitungan-perhitungan, maka tidak dianggap berbicara tentang ilmu ghaib dan bukan pula termasuk dari perdukunan. Kemudian saya melanjutkan, wahal minal kahanati ma yukhbiru bihi al-ana min ahwalit toks fi khilali arba' in wa ishrina sa'ah au ma asbaha dhalik. Saya bertanya, apakah termasuk daripada perdukunan apa yang dihabarkan atau diberitahukan sekarang dari kondisi keadaan cuaca? Toks itu al-jauh. Allah bin ahwali toks. Cuaca, maka jawab jawabannya tidak, bukan termasuk dari kahana, bukan termasuk dari ilmu ramal yang dilarang. Kenapa? Perkiraan cuaca tidak dilarang di anak dan bukan termasuk dari perdukunan, tidak dilarang dan tidak termasuk dari perdukunan perkiraan cuaca tadi. Di anhu ayatan yastani itu ila umurin hisiyah, karena masalah itu bersandar kepada perkara-perkara yang sifatnya bisa dijangkau dengan indera, dengan berbagai macam perhitungan atau peralatan apalagi sekarang. Wahya taqiful jauh, itu ilmu tentang apa? Perkiraan dari perubahan-perubahan cuaca sesuai dengan keadaan. Taqiful jauh. Di anal jauh ya takayyaf ala sifatin mu'ayyanah, karena cuaca itu bisa berubah-ubah sesuai dengan apa? Sifat tertentu. Dan hal itu tu'rafu bil mawazin ad-daqiqah indahum. Masalah perubahan cuaca ini bisa diketahui dengan ukuran timbangan yang sangat detail menurut mereka para ahli. Faya kunu salihan li'an yumtid, misalnya setelah diperkirakan cuaca tersebut layak untuk apa? Turunnya hujan. Bahkan dimungkinkan hujan di sana akan lebat atau hujannya biasa atau sedang dan yang semena dengan itu, atau kadang diperkirakan layungkir tidak akan turun hujan, udara insya Allah tanggal sekian cerah, daerah ini demikian, daerah itu demikian, biasa ada ya, ini dari zaman dulu sudah kita suka dengar tentang perkiraan cuaca. Wa nadiru dhalika fil ilmi al-bidai idha ra'ayna tajamu'al ghuyul, dan bandingannya dari itu nadiru dhalika, contoh dari masalah tadi ramalan cuaca dalam ilmu al-bidai untuk mengetahui awalnya tentang perkiraan cuaca seperti apa, idha ra'ayna tajamu'al ghuyul, apabila kita lihat bergumpalnya awan. Kalau awan sudah bergumpal, pagi sudah menghitam misalnya. Warad bila ada guntur menggelegar ya. Ada walbarak petir, guntur petir. Wadah kalau sedang semakin berat awan itu tambahnya. Takul maka atau nakul kita katakan yusiku anjang jalan. Hampir saja akan turun hujan. Hampir hujan juga turun. Boleh tidak ya? Karena sudah melihat ada tanda-tandanya. Nah, hidrokarbonus bisa dilihat dengan indera, lihat oleh mata, anda dirasakan oleh badan ini. Biasanya ada sumpek begini ya. Nah, panas, kemudian mendung, ini biasa hujan. Kemungkinan hujan. Nah, yang seperti ini bukan ilmu ramal, bukan termasuk produk badan. Kata saya paling muhim dan yang penting adalah annama istanada ila syai'in mahsus. Yang penting, maka yang penting bahwasanya yang bersandar kepada perkara yang bisa ya, terasa, terindra ya. Falaisa min ilmil ghaib, maka itu bukan termasuk dari ilmul ghaib. Wa in kana ba'dul amah, meskipun nyata sebagian orang-orang awam ya dununa anna hadhihi umur min ilmul ghaib, meskipun mengira, menduga, menyangka bahwa seorang-orang awam bahwa sehat itu termasuk daripada perkara-perkara dari ilmu ghaib. Kok bisa nebak cuaca? Ada ilmunya, ada alat-alatnya, alam-alam. Padahal bukan termasuk daripada ilmu ghaib. Wa yaqulu, dan mereka berkata, alam-alam, inna tasdiqa biha tasdiqun bil kahada, bahwa sehat membenarkan tentang perkiraan cuaca atau yang sebenarnya dengan itu, menurut orang awam, sebagian awam, maka itu termasuk dari sikap membenarkan terhadap perdukunan, padahal tidak demikian. Wa syai'ul ladzi yudraku bil isi inkaru qabih. Kemudian Syekh menegaskan bahwasanya sesuatu ya, yang bisa diketahui berdasarkan indera, ya, bisa diraba, bisa dilihat, bisa dirasakan. Nah, sesuatu yang bisa diketahui berdasarkan his, indera, maka pengingkarannya itu jelek, buruk. Ya. Mengingkari sesuatu yang bisa diraba, dirasa, diindera, ini adalah perkara yang komis. Nah, saudara misalnya, nah, sudah jelas api ini panas, diraba ya, oh aku gak panas, pengingkaran panasnya api ini apa, kopi jelek ya. Walaupun mungkin berdalilkan dengan dalil-dalil syar'i, oh tidak panas api, maka bahkan akan mentahan ya, terhadap syariat. Nah, ikhwanuddin rahimani wa jami'an, sebagaimana dikatakan oleh As-Sakhari ini, fa kullu ma'lumin bihisin aw hija panakruhu ya, jahlun qabihun bil hija, maka setiap perkara yang diketahui berdasarkan indera ya, panca indera atau bisa diketahui dengan akal, maka penolakannya, penolakannya adalah merupakan kebodohan yang jelek berdasarkan akal. Panakruhu jahlun qabihun bil hija. Kalau dia lah mobil hais, maka kata saya yang bisa diketahui berdasarkan indera, panca indera, lain kini ingkar. Yang bisa diketahui dengan panca indera, enggak mungkin untuk diingkarinya atau ditolaknya. Bahkan walau anna ahadan angkarahu, kalau sekiranya ada seseorang yang mengingkari sebuah perkara, padahal diketahui berdasarkan panca indera, kalau dia ingkari, walaupun ia pemustana dan bersandarkan dalam pengingkarannya bidzalika ila syar'i, terhadap syariat, la kana dzalika fa'nan bisyukuh, ya telah sikap tersebut sebagai celaan terhadap syariat. Karena syariat akan senantiasa ya sesuai dengan akal sehat akan mengikuti syariat. Dia akan mengingkari hal yang diterima oleh akal sehat, walaupun dia atau bersandar pada syariat, ini tidak betul. Karena syariat dan tidak akan membenarkan kesalahan. Baik. Khalifuddin rahimani wa jami'at. Kemudian saya melanjutkan syarah. Untuk syarah hadis di atas yaitu man ata awafan fasalahu an syai'in fasadaqul bayakul lam tuqbalu salatun arba'ina yawman. Kalau man, adapun man di sini adalah syartiyah. Man syartiyah fahiyatul umum dan penggunaannya biasanya untuk naam al-umum, mengandung makna umum. Wal araf ya, man ata arafan, adapun araf sigah mubalaghah. Minal arif dan diambil dari kata arif, sigahnya sigah mubalaghah. Dari isim fa'il al-arif yang tahu, yang mengerti. Nah, kalau arraf, sigah mubalaghah menunjukkan pengetahuannya banyak. Karena sigah mubalaghah itu menunjukkan kepada banyaknya apa? Tindakan atau perbuatan atau banyaknya sifat. Nah, dorob, doroba, dorban. Ya. Pukul, kalau dorob, pukulnya pukul, tukang pukul. Kalau arif, para yang tahu, kalau arraf ini yang banyak ini, ilmunya. Nah, tapi ini digunakan di Arab untuk tukang ramah-ramah. Nah, Arab ini diambil dari asal bahasa sikoh balokoh minar arif atau nisbah. Ay man yatasibu ilal irafah, ya, atau yang menisbahkan kepada irafah. Itu ada ma'rifah, ada irafah. Apa irafah? Pekerjaan tukang-tukang ramah. Jadi dinisbahkan kepada pekerjaan tukang-tukang ramal. Nah, man yantasibu ilal irafah wal arab juga sigah balaghah min al arif atau nisbah ay man yantasibu ilal ma'rifah, dinisbahkan kepada ma'rifah, pengetahuan banyaknya tahu. Wal arab kila, dan juga dikatakan al arab itu adalah wal kahin, seorang dukun. Siapa dia kalau dukun? Wahala dia khabiru alim mustaqbal. Dukun biasanya yang berbicara atau yang mengabarkan, memberitahukan tentang perkara-perkara yang akan datang, dan itu tidak boleh kalau tidak berdasarkan dengan apa? Al-his, ya. Kalau seandainya landasannya bukan al-his, panca indera, maka tidak boleh berbicara tentang perkara-perkara gaib. Seperti apa yang berdasarkan al-his? Seperti tadi masalah perkiraan cuaca dan ya, sebenarnya dengan ini. Tadikhan hadirin rahimani wa jami'an. Dan kila arab itu wa ismun arab, sebutan yang sifatnya umum. Arab itu bisa dimaksudkan arab itu untuk al-kahin, dukun, wal munajim, tukang ramal bintang, wal ramal, tukang ramal-ramal. Wa nahwim, dan yang serupa dengan mereka, miman yastadillu ala ma'rifatil ghaib, itu orang-orang yang berdalilkan untuk mengetahui perkara-perkara ghaib, bimuqaddimatin yasta'minuha, dengan berbagai macam muqaddimah-muqaddimah yang mereka gunakan. Misalnya dengan tebakan burung, atau dengan menggaris buat garis-garis, dan yang sebenarnya dengan itu. Ini tidak boleh. Itu kerjaan kahin, kerjaan dukun, tukang ramal. Wahadhal mana, dan al-arab dengan pengertian ini, bisa untuk kahin, bisa untuk munajim, dan yang lainnya, ar-ramah ini, hadal mana am lebih umum. Wa yadulu ala istiqaq, dan menunjukkan terhadapnya pembentukan kalimat di atas istiqaq kalimat. In huwa mustaqbil minal ma'rifah. Di mana al-arab dicetak atau dibuat na'am dari kalimat ma'rifah. Ya, tasrifannya. Fa yasmalu ulaman ta'ata hadhihi umur, maka arab dengan pengertian ini mencakup ya setiap yang mengambil perkara-perkara ini. Nah, wada'a biha al-ma'rifah, dan dia mengaku-ngaku tahu terhadap apa yang akan datang. Dan zahirul hadis, kata Syekh, zahir dari hadis di atas, anna mujarada su'alihi, bahwa sekedar bertanya kepada tukang ramal, dukun, ya, sekedar bertanya kepadanya, yujibu adam qabuli sholatihi arba'ina yawman. Sekedar bertanya kepada mereka, ini mengharuskan untuk tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Walakinahu laisa laita laki. Namun, ya, kata Syekh, hukum tadi tidak akan diterima sholatnya apabila bertanya kepada tukang ramal ini, tidak ya, dinyatakan secara mutlak. Artinya bahwasanya bertanya kepada orang yang dianggap tukang ramal itu ada beberapa macam hukum. Ya. Bagaimana kalau bertanyanya ya, dengan maksud menguji dia ini pendusta atau orang benar? Kalau ada orang datang diuji, ini pendusta atau orang benar? Diuji bahwa sesuatu di dompet atau meletakkan sesuatu di rumah, diuji dia benar nggak ini? Ya, untuk menguji. Nah, kalau untuk menguji kebenarannya, sebagaimana Rasulullah SAW pernah menguji seorang ya, Ibnu Sayyad, ini tidak apa-apa penguji. Tapi kalau bertanya ya, bertanya kemudian membenarkan, ini tidak boleh. Lagi membenarkan terhadap ya tadi perkiraan hal-hal yang gaib yang akan datang, ini bisa terjatuh kepada kekufuran. Dan insya Allah akan dirinci bahwasanya di sini su'alul ahrab wa nahwi yang qasimu ila aqsam, bertanya kepada mereka ada beberapa macam. Ada yang na'am tidak boleh ya. Nah, kenapa diancam? Dan itu perbuatan yang diharamkan. Ada yang bisa mengatakan kepada kekufuran, ada yang diharamkan, ada yang bisa mengatakan kepada kekufuran, dan juga nah, ada yang bertanya ya dalam rangka apa? Untuk menguji. Ya. Juga ada yang bertanya kepadanya untuk ya, menampakkan ketidakberdayaan orang tersebut. Nah ini rinciannya, insya Allah kita bahas pada mudah-mudahan kesempatan yang akan datang. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dan kami akan selesai.